Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para ikhwah, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mengumpulkan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu masjid. Sebagaimana Nabi katakan, ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Karena di tempat inilah semua para hamba mengagungkan Allah Ta'ala, bersemangat untuk melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan secara umum, tempat yang paling jauh dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, tempat yang paling bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran zahir maupun batin. Berkumpulnya kita di majelis yang seperti ini, para ikhwah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah harga yang sangat mahal. Dan majelis yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat, para sahabat pernah berkumpul, berbincang-bincang, kemudian datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, ma ajlasakum, apa yang mendorong kalian duduk di sini? Apa yang mendorong kalian duduk di sini? Kata para sahabat, jalasna natadzakkarul Islam wa ma mannallahu alaina. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk di sini dalam rangka untuk membicarakan Islam dan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kami. Lalu Nabi mengulangi pertanyaan lagi, bahkan ditambah dengan sumpah, Allah, Allah, demi Allah, ma ajlasakum illa dalik. Apa memangnya benar kalian duduk di sini itu semata-mata hanya dalam rangka untuk membicarakan Islam, membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kata para sahabat, wallahi ya Rasulullah, ma ajlasana ila dalik. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang mendorong kami duduk di sini kecuali hanya itu. Niat untuk membicarakan Islam, membicarakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wallahi lam astahlifkum tuhmatan lakum. Demi Allah, saya bersumpah bukan untuk menuduh kalian yang tidak-tidak, Walakin atani Jibril anifan, tapi baru saja Jibril datang kepadaku. Yang Jibril akhbarani, menghabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikum malaikatahu. Jibril datang kepadaku menghabarkan bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Tentu keutamaan yang sangat besar. Ikhwas kalian, tentu keutamaan yang sangat besar. Dibanggakan, yang membanggakan adalah Allah pemilik langit dan bumi, di hadapan para malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Seandainya di antara kita itu dibanggakan oleh presiden di hadapan para menterinya, alangkah sangat bangganya. Yang sedang membanggakan bukan presiden sekarang. Yang sedang membanggakan adalah pemilik kerajaan langit dan bumi. Tentu ini perkara yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Dalam sebuah hadis yang lainnya, Nabi menyebutkan beberapa keuntungan ketika kita duduk di majelis seperti ini dalam rangka untuk membicarakan Islam, membicarakan agama Allah, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah, di antara rumah Allah yaitu masjid, yang berkumpulnya itu dalam rangka untuk membaca kitab Allah, mentelaah, membaca, mentelaah, sampai tingkatnya nanti dia bisa mengambil faedah-faedah untuk diamalkan, untuk diikuti. Dia mempelajari apa yang Allah ajarkan, ini agamanya. Apa yang Nabi katakan, illa haffathumul malaikah wa ghasyatuhumur rahmah wa nasalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu wa dzakarahumullahu fi man indah. Satu, para malaikat akan ikut berkumpul di majelis tersebut sebagai bentuk pemuliaan dan keridhaan malaikat kepada para pencari ilmu. Dan majelis yang dihadiri malaikat, yang malaikat ridha dengan majelis itu, ini adalah majelis yang sangat mulia. Dua, Allah curahkan kepada mereka rahmat, sehingga kita berharap kepada Allah dengan kita banyak duduk di majelis ilmu, kita akan mendapatkan banyak rahmat Allah. Lalu kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang marhumin, yang dirahmati Allah. Yang lawan daripada rahmat adalah laknat. Orang yang di laknat oleh Allah artinya orang dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang dirahmati Allah artinya orang dijauhkan dari laknat Allah. Orang yang hidupnya dirahmati Allah, dia senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan. Para ulama ketika menjelaskan tentang rahmat, orang yang dirahmati itu dosanya yang lalu diampunkan, apa yang sedang dia lakukan diberikan taufik, kecocokan amal dia dengan agama, perjalanan dia ke depan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini orang yang dirahmati Allah. Yang telah lalu diampunkan oleh Allah, tentunya dengan sebab. Dan di antara sebab-sebab untuk seseorang itu diampunkan Allah, dia banyak beristighfar, banyak bertaubat, dia bersemangat dalam melakukan amal-amal saleh. Karena terhapusnya dosa itu dengan cara dia beristighfar atau bertaubat. Melakukan amal-amal saleh itu otomatis akan juga akan bisa menghapuskan dosa. Sehingga orang dirahmati Allah, hidupnya akan diberikan Allah semangat untuk melakukan amal-amal saleh dan banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang sekarang dikasih taufik oleh Allah, dia amal-amalnya itu amal-amal yang mencocoki dengan agama. Kedepannya dia dijaga oleh Allah dari ketergelinciran. Ini orang yang dirahmati Allah dan ini keuntungan besar. Dan itu diantara buah dari duduknya kita di majelis ilmu, tentunya ketika kita niatkan dengan ikhlas. Yang ketiga, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Sumber ketenangan itu di hati. Dan hati yang tenang itu hati yang nyambungnya kepada Allah Ta'ala. Hati yang dia gantungkan kepada selain Allah, ini sumber kegelisahan. Antum di pasar, walaupun sedang hitung duit dan untungnya itu tumpuk-tumpuk, boleh jadi duitnya banyak, keuntungannya bertumpuk-tumpuk, dan hatinya tidak mendapatkan ketenangan, tetap dalam keadaan gelisah dan bahkan terkadang semakin gelisah. Ran duit-duit ya gelisah, banyak duitnya juga gelisah, sehingga kegelisahan menyelimuti hatinya. Beda dengan orang yang hatinya itu nyantolnya kepada Allah Ta'ala. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, hati yang nyantolnya kepada Allah, ini sumber ketenangan. Baik ketika bersama dia itu baik ketika bersama dia itu nikmat atau dia terkena musibah, hati yang dia nyantolnya kepada Allah, ini sumber ketenangan. Dan itu diantara modalnya itu ketika saat kita banyak hadir di majelis ilmu, sehingga tahu ilmunya, hatinya banyak nyambung kepada Allah, sehingga kita ilmu itu akan mengawal kita dalam semua perbuatan kita, akan membuat kita tenang. Sehingga banyak orang yang mereka ketika hatinya itu lepas dari Allah Ta'ala, hartanya banyak, jabatannya tinggi, namanya terkenal, tapi kegelisahan melanda hati mereka sehingga tidak ada ketenangan dan kebahagiaan. Bahkan yang ada kerutan, kekacauan, kegelisahan, berantakan urusan kehidupannya. Dan yang keempat kata Nabi, wa taqrahumullahu fi man iddah, dia dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Sehingga ikhwah sekalian, jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, kedatangan kita di majelis ilmu itu mahal, bukan sesuatu yang murah. Malam hari ini kita akan bicara untungnya menjadi seorang muslim. Untung mutlak itu hanya dimiliki oleh seorang muslim. Dan tidak ada untungnya orang yang tidak memiliki keislaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dengan ungkapan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Nabi mengatakan qad aflaha man aslama, sungguh beruntunglah orang yang Islam. Keberuntungan itu hanya bersama dengan orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Orang yang tidak memiliki keislaman dan keimanan tidak ada untungnya sama sekali. Bapak sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, apa untungnya kita menjadi seorang muslim? Keuntungan didapatkan di dunia dan di akhirat. Keuntungan menjadi seorang muslim didapatkan di dunia dan di akhirat. Di antara keuntungan menjadi seorang muslim, satu, kehidupan kita dengan keislaman kita ini semuanya dihitung oleh Allah dan akan dilipat gandakan dengan lipatan yang sampai tidak terhingga, sehingga tidak ada ruginya hidup sebagai seorang muslim. Segala sesuatunya akan dihargai oleh Allah, enggak ada yang gratis, dihargai semuanya Allah Ta'ala. Allah mengistilahkan kehidupan kita sebagai seorang mukmin dan muslim ini adalah menjadi para pedagang. Allah jadikan kita disetatuskan pedagang yang bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Dan itu yang membahasakan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk membuat kita merasa betul-betul keuntungan kita ini besar. Dalam sebuah ayat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kalau anda mau mengambil kesempatan berdagang itu, anda akan mendapatkan keuntungan yang besar, sangat besar, keuntungan yang mutlak, yaitu keuntungan yang mutlak di mana setiap apa yang kita lakukan akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang mahal. Di antaranya diselamatkannya kita dari azab Allah Ta'ala. Bapak sekalian, harga kita menjadi seorang muslim dengan amal kita ini semuanya dihargai Allah Ta'ala. Sampai sekedar baru niat, baru kerentak untuk berbuat baik, dihargai Allah Ta'ala. Sangat untung. Man hamma bil hasanati walam ya'malha. Barang siapa yang dia punya niat, punya kerentak untuk melakukan sebuah kebaikan, lalu dengan alasan tertentu ada halangan, dia tidak melaksanakannya, kataballah, Allah telah mencatat dengan niatnya yang baik itu hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Baru niat, Allah telah hargai dengan kebaikan yang sempurna. Man hamma bil hasanati wa amilaha. Dan barang siapa yang dia berniat melakukan kebaikan lalu dia wujudkan kebaikannya, niatnya itu, maka Allah akan berikan harga kepadanya berapa? Asyrah ila sab'i mi'atin dhifin ila af'afin katsirah. Dia akan Allah hargai kebaikannya itu 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini harga yang Allah berikan kepada setiap amal yang kita lakukan, sehingga tidak ada amal kita yang digratiskan, gak ada, semuanya dihargai Allah Ta'ala. Apabila kita menjadi seorang muslim yang kemudian kehidupan kita kita jadikan transaksi dengan Allah Ta'ala, Karena kita ini kata Nabi juga ibaratnya pedagang yang berjual beli. Kullu nafsi yahtu fabai'un nafsahu famuqtiquha au mubiquha. Setiap manusia itu dia seperti pedagang yang setiap pagi dia keluar rumah untuk menjajakan barang dagangannya. Lalu di antara orang yang berdagang ini famuqtiquha au mubiquha, ada yang beruntung, ada yang rugi. Ada yang untung, ada yang bangkrut. Yang keuntungannya bisa membebaskan dia dari segala kesengsaraan, dan yang satu bangkrut sehingga dia tenggelam dalam kebinasaan dan kesengsaraan. Berdagang dengan siapa dia untung besar sehingga bisa membebaskan dari segala kesulitan dan kesengsaraan. Berdagang dengan siapa dia bangkrut sehingga dia sengsara. Jawabnya, berdagang dengan Allah yang membuat dia beruntung. Dan yang satunya berdagang dengan syaitan yang membuat dia rugi. Dan puncak keberuntungan seorang mukmin adalah ketika kelak menghadap Allah, Allah masukkan ke jannah. Dan puncak kerugian orang berdagang dengan syaitan adalah ketika mereka nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, ditambah dengan syaitan iblis akan pidato di depan ahlun nar. Ketika ahlun nar telah memasuki neraka, iblis akan berdiri di mimbar api lalu berkata kepada mereka yang membuat setiap untian kalimatnya itu semakin membuat sedihnya ahlun nar, menambah kesedihan mereka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru inna allaha wa'adakum wa'dal haq fa fa'adatukum wa wa'adatukum fa akhlaftukum. Iblis akan bicara di hadapan ahlun nar di mimbar api. Apa perkataan iblis? Satu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dan janji Allah itu benar. Selama ini mereka ditipu iblis dengan bayangan janji-janji Allah itu semuanya fata morgana, sehingga mereka pun tinggalkan dan tidak percaya dengan janji-janji Allah taala. Padahal kita ini di dunia telah diwanti-wanti oleh Allah taala, ya ayuhan nas inna waqtallahi haq. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Surga itu benar. Neraka itu benar. Allah akan membalas kebaikan dengan berlipat-lipat itu benar. Allah akan mengazab orang yang mereka berbuat dosa maksiat, benar. Janji Allah semuanya benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum bilail ghurur. Jangan sekali-kali dunia menipu anda, jangan sekali-kali syaitan menipu anda dalam mentaati Allah taala. Sudah diwanti-wanti Allah sejak manusia di dunia. Tapi iblis, syaitan berusaha untuk mengaburkan janji-janji Allah, kemudian menebar janji angan-angan palsu kepada mereka, kemudian baru dibuka terang-terangan oleh iblis ketika mereka telah di neraka. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah telah berjanji, janji-janji Allah itu hak, janji Allah itu benar, sehingga orang yang mereka di surga telah mendapatkan janji Allah semuanya. Dan aku juga telah berjanji kepada kalian dan janjiku aku ingkari, aku selisihi. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin ila an da'utukum. Yang kedua kata iblis, saya ini sesungguhnya enggak punya kuasa untuk menyesatkan kalian kecuali sekedar mengajak, merayu. Kata orang gelembung, sampai kemudian dia ikut, sampai kemudian dia terikut dengan kelembuan syaitan, lalu tenggelam dalam tawaran syaitan. Maka kata iblis, fala talumuni walumu anfusakum. Fastajabtum li, kalian kemudian menyambut seruanku, menyambut ajakanku, maka jangan kalian celah diriku, celalah diri kalian sendiri. Ini diantara perkataan iblis. Puncak penyesalannya adalah ketika orang-orang telah dijana, tertipu oleh iblis. Dan kaum mukminin puncak kebahagiaannya ketika telah menikmati jannah, dan ada bonus nikmat ahlul jannah, yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Yang nikmat jannah itu nikmat surga, digambarkan oleh Allah dalam hadis kursinya, a'datul ibadiyah salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang bahkan terlintas pun belum pernah. Semuanya di luar apa yang dibayangkan manusia. Ada kenikmatan tambahan, yang kenikmatan tambahan ini bahkan melupakan semua kenikmatan jannah. Kenikmatan apa itu? Kenikmatan melihat wajah Allah Ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wasyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, bagi mereka adalah al-husna, yaitu surga, wasyadah dan tambahannya. Apa itu? Melihat wajah Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Ketika Allah bicara tentang orang-orang kafir dan para pendurhaka, ketahuilah mereka di hari itu terhalang dari melihat wajah Allah Ta'ala. Maka kata Imam Syafi'i, ini diantara ayat yang memberikan penjelasan kepada kita, diantara azab yang Allah timpakan pada orang kafir, terhalang dari melihat wajah Allah. Sedang sehingga nikmat yang Allah berikan pada orang mukmin adalah melihat wajah Allah Ta'ala, dan melihat wajah Allah melupakan semua kenikmatan surga. Wujuhu yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah seorang mukmin berseri-seri karena melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak kebahagiaan mukmin adalah jannatul akhirah, dan di dunia Allah pun berikan surga dunia, dan surga dunia wujudnya adalah ketenangan hati, kebahagiaan jiwa. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, sehingga amal-amal kita ini semuanya dihargai oleh Allah Ta'ala. Yang puncaknya adalah diselamatkannya kita dari azab jahanam untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan inilah hakikat keuntungan. Ketika Allah bicara tentang untung dan rugi, adalah apa yang akan dia dapatkan kelak di yaumul akhir. Ketika Allah bicara untung, siapa yang betul-betul dikatakan beruntung? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan Allah dari neraka, dimasukkan ke surga, benar-benar dia telah beruntung. Sebaliknya, orang yang rugi itu siapa? Orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya kelak dari kiamat, bukan sekarang ini, tapi kelak dari kiamat. Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang dikatakan orang yang benar-benar rugi adalah orang yang merugikan diri dan keluarganya kelak di hari kiamat. Sekarang mari kita sedikit berhitung matematika. Apa sih untungnya seorang dia diselamatkan dari adab? Apa sih ruginya seorang dia teradab? Oh, sekalian, yang banyak membuat manusia di dunia ini lalai dari agama sehingga kehidupannya maut-maut diantaranya, itu adalah fitnatud dunia, fitnah dunia. Yang Allah katakan al-haqumut takatsur, bermegah-megahan dalam urusan dunia telah membuat kalian lalai. Apa kita tidak boleh mencari dunia? Dan apa kita tidak boleh mendapatkan dunia? Boleh. Bahkan dunia dan seisinya itu diciptakan Allah untuk kita, untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian semuanya. Boleh. Anda mau memiliki dunia seisinya berapapun banyaknya, boleh. Yang diingatkan Allah itu, jangan sampai dunia Anda membuat Anda lupa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, yang hatinya yakin beriman kepada Allah dan yakin tentang akhirat, jangan pernah harta dan anak-anak kalian membuat kalian lalai, lupa, melupakan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak, yang diingatkan Allah kepada kita itu, jangan sampai harta Anda, dunia Anda, jabatan Anda itu membuat Anda lalai, lalai dari Allah, lalai dari kampung akhirat, karena kemaruh mengejar harta, kemaruh mengejar pangkat dan kedudukan. Nanti hanya akan menjadi penyesalan panjang di akhirat yang tidak ada gunanya. Nanti dia hanya tinggal meratapi harta banyak yang telah dia kumpulkan dengan segala pengorbanan, jabatan kekuasaan yang luas yang dia telah dapatkan. Apa ratapan dia? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduh, hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduh, kekuasaanku telah hancur. Dia sangka harta dan kekuasaan dia akan memberikan manfaat kepada dia. Allah ingatkan kepada kita semuanya bahwa akan datang hari yang semua harta dan anak-anak kita semuanya tidak memberikan manfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa ketakwaan. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari yang harta dan anak laki-laki Anda sudah tidak lagi bermanfaat buat Anda, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang tetap beriman dan bertakwa, hati yang tidak yaitu terkotori dengan syirik dan kufur. Wah, sekalian, Allah ajak kita untuk merenung tentang apa yang kita kumpulkan di dunia ini dengan perbandingan apa yang akan didapatkan kelak di akhirat. Yang Allah selalu bimbingkan para kita, Anda sekarang di dunia, kita di dunia, tapi orientasikan hidup Anda akhirat. Cita-citakan kehidupan kita ini akhirat. Target sukses itu harus sukses akhirat. Ini harus menjadi target orientasi hidup. Silahkan Anda mau jadi jenderal, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi konglomerat, mau jadi apapun, tapi target Anda harus sukses kampung akhirat. Kalau enggak, semua yang Anda miliki tidak bisa dipakai untuk tebusan kesulitan kelak di hari akhirat. Allah mengajak kita merenung. Di antaranya Allah katakan begini. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahatihim mil'ul ardi daban wala wiftadabi. Orang yang mereka kafir sampai matinya dalam keadaan kafir, nanti ketika dia telah berhadapan dengan keputusan azab, seandainya dia ingin menebus azab itu dengan emas sebesar bumi, itu tidak akan diterima oleh Allah sama sekali. Antum menjadi direktur sebuah perusahaan, gajinya per bulan bisa sampai umpamanya 500 juta. Kerja 20 tahun berapa? 500 juta kali 12 kali 20 berapa? Wakeh. Kalau duitnya dikarungi mungkin berapa karung. Kalau untuk beli emas sudah dapat berapa kintal emas kira-kira? Seandainya Anda sampai punya kekayaan segunung emas, Gunung Merapi itu jadi gunung emas, oh, gak cukup untuk menebus azab Allah dari itu. Bahkan seandainya bumi yang isinya gunung dan segala macam itu berubah jadi emas semuanya milik Anda sendiri, untuk menebus azab, oh, gak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dunia dengan segala isinya itu rendah dan hina. Yang menjelaskan Allah sendiri yang punya dunia, dan yang menjelaskan Rasul yang menjadi utusan Allah yang mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia. Allah memberikan tamsil tentang dunia itu seperti umur tanaman. Tukul, makrok hijau, kemudian mulai menguning, runtuh, jepluk, tumbang, hancur. Seret, singkat. Kayak antum sekarang punya umur, ada yang 20, 30, 40, 50. Itu ngelihat yang kemarin itu kayaknya hanya sakedepan aja. Seret. Umurnya baru kayaknya baru kemarin hidup. Udah puluhan tahun dilalui itu gak kerasa. Singkat. Cepat. Dan sangat pendek. Apalagi kalau kemudian kita kruskan umur kita dengan dunia itu sangat pendek. Antum kira-kira pengen punya umur berapa tahun di dunia ini? 100 tahun kurang gak? Zaman kita ini kurang punya umur 100 itu blenger. Blengker dan blenger. Koncone wis udah mati kabeh. Roto-roto banyak mati, 3, 1, 2. Sehingga ngelangut, dilihat dunia itu ngelangut. Pengen mati, ra mati-mati. Seandainya antum dikasih umur 100 tahun dan istimewa. Istimewa. Ra tau loro, sehat terus, ketok enom terus. Pokoknya blegernya sudah istimewa. Mati terusan 100 tahun. Coba Allah katakan begini. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari kayak 1000 tahun. Satu hari anggap 24 jam. Umur Anda 100 tahun. 100 bagi 1000 berapa dapatnya, kawan? 1/10. 1/10 24 jam berapa ya, kawan? 2,4 jam. Kalau Anda punya umur 100 tahun utuh dan nikmat semua, enggak ada jelek-jeleknya, dan itu enggak ada. Orang hidup tidak ada susah jeleknya, itu enggak ada. Seneng terus enggak ada. Walaupun sugih blegedu enggak akan dia itu urupnya seneng terus enggak ada. Pasti ada senang susah itu ada semuanya. Seandainya seneng 100 tahun enggak ada susahnya, enggak ada gelonya, marem semuanya. Umur Anda dengan 100 tahun itu kayak hanya 2,4 jam. Itu 2,4 jam itu kalau untuk tidur malam itu rong katok. Standarnya tidur malam itu kata orang 8 jam. Sehingga 2,5 jam itu hanya seleran saja masih belum puas. Sebentar. Sangat sebentar. Sehingga Allah, Nabi pernah bawakan riwayat, ada orang nanti di akhirat kelak akan didatangkan, yukta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Nanti di hari kiamat akan Allah datangkan orang yang di dunia paling nikmat, paling suki, paling lengkap segala macamnya, paling merasakan lezat, tapi dia min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Faiz bahwa sabwatan, lalu dicelupkan sekali ke neraka, lalu ditanya oleh Allah, wahai hamba, hal ra'aita na'iman qad, kamu pernah enggak merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Kata dia, wallahi la ya Rab, demi Allah tidak pernah ya Rab. Hidup sepanjang umur di dunia paling enak, paling lezat, paling nikmat, begitu dicelupkan sekali ke jahanam, dia katakan tidak pernah merasakan nikmatnya hidup sama sekali. Ini menunjukkan tentang dahsyatnya akhirat kelak, sehingga dunia kita menjadi tidak ada harganya. Maka dijelaskan pula oleh Nabi, harga dunia kita ini sangat rendah, sangat hina, tentu kalau dibandingkan dengan harga kampung akhirat. Harus ada perbandingannya. Kata Nabi, satu dunia ini tidak lebih daripada harga sayap seekor nyamuk. Lawakan ati dunia tak tilu indallahi janaha ba'udah masyakal kafir syarbatan ma. Seandainya dunia ini senilai dengan sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Dunia tidak lebih dari harga sayap seekor nyamuk. Harga jingklong berapa? Antum tuku jingklong, saya bu mungkin kayak sak tas keresek. Gak ada harganya. Bukan jingklongnya, sayapnya jingklong, sayapnya nyamuk. Dua, kata Nabi, dunia ini enggak lebih daripada bangkai seekor kambing yang cacat telinganya. Kambing cacat telinganya sudah jadi batang, wis dadi batang. Nabi pernah jalan-jalan pasar, terus ketemu kambing cempe yang cacat telinganya dan sudah jadi bangkai. Dicangkiwing sama Nabi, ditunjukkan kepada para sahabat, ditawarkan. Ayyukum yuhibbu anna lahu bidirham. Ada enggak di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan satu dirham? Kata para sahabat, man yuhibbu anna lahu bidirham. Ya Rasulullah, kita tidak ada yang mau untuk memilikinya, apalagi harus membayar satu dirham. Kambing ini sudah mati untuk apa buat kami? Kata Nabi, atuhibbuna annahu lakum. Kalau kalian bawa gratis gak usah bayar, ada yang mau enggak? Ada yang mau enggak? Kata para sahabat, ya Rasulullah, Lau kana hayyan kaina kana aiban. Seandainya kambing ini hidup ya Rasulullah, buat kami memilikinya itu aib. Li anau asak, karena kambing ini cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit, apalagi kambing ini telah menjadi bangkai. Nabi ingin menjelaskan kepada sahabat dengan pendapat yang telah mereka kemukakan sendiri dengan tamsil yang real. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, la dunya ahwanu ala Allah min hada alaikum. Wahai para sahabatku, dunia tidak lebih dari harga, dunia di sisi Allah lebih hina dibandingkan dengan kambing cempe yang cacat telinganya ini dan telah jadi bangkai bagi kalian. Yang disediakan Allah surga kelak di akhirat, sehingga harga dunia sangat rendah. Nabi pernah memberikan tafsir pula dengan mencelupkan jemarinya ke lautan lalu diangkat. Air yang nempel di jemari itu adalah tamsil dunia, dan akhirat adalah air yang laut yang masih sisa tinggal di lautan. Bahkan Nabi pernah membuat tamsil yang lebih menjijikkan lagi. Innallaha daraba ma yakhruju minan nas masalan di dunia. Allah membuat tamsil apa yang keluar dari perut manusia, tamsil tentang dunia. Ikhwan, semua tamsil ini menunjukkan tentang hina dan rendahnya dunia. Itu kalau orang mengejar dunia kemudian mengalahkan akhiratnya, akhiratnya lepas hanya gara-gara mengejar dunia. Tapi kalau dia jadikan dunia ini untuk mendapatkan akhirat, maka dunia yang murah dan hina ini akan berbuah surga istana yang mahal. Nabi ketika cerita tentang, membawakan riwayat harga surga yang paling rendah yang dimasuki orang yang paling terakhir masuk surga dari jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Orang masuk surga itu ada yang langsung bleng tanpa hisab, tanpa adab, ini yang paling istimewa. Ada yang dihisab dulu baru masuk surga, ada yang dihisab dan diazab dulu di jahanam, baru setelah itu dikeluarkan dari jahanam masuk jannah. Syarat yang paling mutlak adalah punya Islam, punya iman, punya tauhid. Boleh jadi dia punya dosa yang belum ditaubati dan belum diampunkan Allah, diadab dulu, tapi dengan tauhidnya menjadi sebab dia dimasukkan Allah ke jannah. Nabi bawakan kisah penduduk surga yang paling terakhir masuk surga. Berapa yang dia dapatkan dari harga surga, ikhwan? Asri bi asri amsalid dunia, 10 kali lipat harga dunia yang paling hebat. Antum tahu enggak? Di dunia ini hotel yang paling mahal semalam harganya berapa? Jogja yang paling mahal berapa? Semalam enggak pernah menginap di hotel. Ada hotel semalam itu harganya 1,3 miliar semalam tok. Itu kalau yang nyewa antum raiso turu. Ya turu ya rugi. Semalam 1,3 miliar turu. Turu ning cakruk ya iso tidur. Ini hanya turu 1,3 miliar. Turu rugi ra turu mumet. Ikhwan, gak tahu bayangannya hotelnya kayak apa. Yang jelas komplit, lengkap, megah. Itu semalam. Nah kalau sebulan, setahun, berapa yang dia bayar? Jannah yang paling rendah tingkatannya kata Nabi 10 kali lipat dari dunia, kerajaan dunia yang paling hebat. Sehingga dunia itu sangat rendah nilainya dengan kampung akhirat. Tentu bagi orang yang mereka betul-betul memiliki perbandingan dan meyakini tentang perbandingan tersebut, dan Allah yang membuat perbandingan. Maka yang Allah wanti-wanti jangan sampai dunia menipu Anda, lalu agama Anda maut-maut karena mengejar dunia yang rendah. Alhamdulillah, orang kalau cari kampung akhirat, dunia pasti dia dapatkan. Pasti dia dapatkan. Antum sholat, puasa, zakat, haji, hidupnya untuk taat, mencari surga, mangan enggak? Mangan. Turu? Turu. Punya rumah, punya mobil, punya istri, punya anak, bisa beristri lebih dari satu. Ini nikmat, bisa dinikmati semua. Dan dia mendapatkan surga. Tapi kalau orang yang hanya mengejar dunia, terkadang dunia yang dikejar merucut-merucut, akhiratnya maut mabrut, gak dapat apa-apa, sehingga total bangkrut total hidupnya itu. Maka menjadi seorang muslim untung besar. Satu-satunya penyesalan orang kafir ketika dia melihat orang muslim diselamatkan Allah dari neraka, apa yang dia ucapkan? Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Allah katakan, orang-orang kafir berangan-angan, seandainya dia dulu di dunia adalah muslim. Menjadi seorang muslim itu serba untung dalam semua kehidupannya. Seandainya ikhwan, Anda dengan jadi muslim merasa lelah, kesel, jiwanya, raganya letih dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban, amal-amal agama, ndak tangi subuhan, ndak kerja leren ketika ada panggilan sholat, ndak ngeluarkan zakat, ndak berhaji, kok jadi muslim kok repot? Alhamdulillah, kalau jadi orang kafir atau ahli maksiat repot enggak? Kadang-kadang repotnya lebih banyak ahli maksiat. Orang untuk maksiat itu kadang perjuangannya besar. Perjuangannya besar. Mengeluarkan harta, merancang strategi, kemudian mengorbankan segala macamnya. Hanya mereka itu menikmati maksiatnya. Ah, kita ini sesungguhnya juga bisa dengan menikmati ketaatan kita. Dalam ketaatan ada kelezatan. Ikhwan, sama-sama kita juga harus mengeluarkan duit, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, menyisihkan macam-macam. Jangan sangka orang yang kafir dan orang yang maksiat tidak melakukan itu semuanya. Yang membedakan Anda dengan mereka, kita dengan mereka, apa? Tarjuna malayarjun. Anda punya harapan yang mereka tidak punya harapan. Anda lelah, Anda letih, Anda mengorbankan waktu, Anda harus banyak melakukan hal. Tapi di balik itu semuanya Anda punya harapan dari Allah Ta'ala. Dengan semua apa yang dijanjikan Allah berkaitan ketaatan, yang mereka tidak punya harapan apapun di hadapan Allah Ta'ala. Ikhwanibillah, maka ini di antara keuntungan kita menjadi seorang muslim. Jannatul dunia akan berlanjut ke jannatul akhirah. Semua yang kita lakukan akan dihargai oleh Allah Ta'ala. Dan apalagi kita membayangkan tentang kampung akhirat, yang Anda tidak akan lagi bisa menebus dengan dunia Anda kecuali dengan amal-amal Anda. Sampai orang-orang yang di dunia mereka tidak mengenal ketaatan dan tidak mengenal agama, dia seandainya bisa korbankan apa dan siapa untuk menebus adabnya, akan dia korbankan. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmidhi bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi Waman fil ardi jami'an thumma yuji kalla innaha lada nazzahata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a. Orang-orang yang mujrim di dunia, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak beragama, tidak taat, dia bermaksiat, kelak di akhirat dia akan ketika menghadapi adab, dia sangat berkeinginan seandainya bisa menebus adab walaupun dengan anak kandungnya sendiri. Kalau enggak cukup dengan keluarga ini, dengan istri dan saudaranya, kalau enggak cukup dengan keluarga besarnya, kalau enggak cukup dengan semua manusia di dunia, kalau mau diserahkan kepada Allah Ta'ala, tapi Allah katakan kalla, enggak bisa. Innaha lada, jahanam adalah api yang menyala-nyala. Nazza'at al-syawa, yang atapnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Tada'u man akbara wa tawalla, yang menyeru manusia, jana menyeru manusia yang di dunia berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Ikhwan, itulah di antara sedikit gambaran bagaimana untungnya kita menjadi seorang muslim, sehingga jangan sampai rusak keislaman kita, hancur keislaman kita. Dan hanya dengan Islam kita akan bisa tenang di dunia, hidup tenang, tentram, berlapang dada, apabila Islam kita benar. Dan di akhirat kita akan berlanjut dengan jannatul akhirah, surga yang Allah sediakan di akhirat kelak. Dan ini semuanya akan bisa kita sukseskan keislaman kita. Satu, dengan kita tidak pernah berpisah dari majelis ilmu, terus kita belajar ilmu supaya agama kita terbimbing dan kita tahu jalan-jalan agama kita. Yang kedua, jangan berpisah dari komunitas orang-orang soleh yang mereka akan membawa kita, menuntun kita ke surga. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah untuk senantiasa menguatkan hati kita di atas agama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Yang keempat, hendaknya menjauhi sumber-sumber fitnah yang akan memalingkan kita dari agama. Dengan demikian insyaallah kita akan senantiasa terjaga kehidupan kita dengan taufik dari Allah Ta'ala. Dan ini sekedar sedikit menggambarkan bagaimana untungnya kita menjadi seorang muslim di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian kita cukupkan sekian ikhwan, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Batut Hafizullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita terima faedah-faedahnya, bisa menjadi amal bermanfaat untuk beliau, menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf pada malam hari ini tidak ada sesi tanya jawab. Kita cukupkan sampai saat ini saja. Kita ucapkan kepada Ustaz jazakallahu khair dan kepada jamaah yang telah datang jazakumullahu khairan. Semoga kita tidak jenuh untuk menuntut ilmu. Kita dimudahkan terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup majelis ilmu pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Yang ambil.